setengah bayar. Geram di trotoar jalan, saat panas tikam kepala, seorang buruh disingkirkan. Bising mesin menjulut resah, masih bisa engkau pendam. Canda anak istri di rumah, bangkitkan kau untuk bertahan. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya. Pesangon yang engkau kantongi tak cukup redakan gundah, tajam pisau kepalan tangan antar kau ke pintu penjara. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya. Sedanau nanah dari matamu tak mampu jatuhkan hati mereka. Serimba luka di dalam jiwa juga tak berarti. Mereka